terkenang ku dalam ingatan, suara nan merdu dendangkan langgam Melayu. Ayahku tersayang kini tiada lagi, hanya tinggal kenangan saat kita bersama bahagia. Kini ku rindu semua tentangmu menyentuh hatiku, tak kuasa mengingatmu. Ayahku tersayang kini tiada lagi, hanya tinggal kenangan yang tak bisa terulang. Inilah darahku, darahmu juga ayah, yang mengalir bersama alunan senandungmu, abadi jiwamu di dalam diriku selamanya. Kau semangat hidupku. Terima kasih.